gaya nyentrik tetap menarik, motor antik tapi asik, cewek cantik pada melirik, karismatik dan fantastik. Go, tarik sejabis go. Caca Sutaria, Mulyana Draja, Dadang Modip, Chico Coki, King yang sopan, taat lalu lintas, hormat kepada orang tua. Go, tarik sejabis go, tarik sejabis go. Menarik, motor antik tapi asik, geng yang sopan taat lalu lintas, hormat kepada orang tua. Go, tarik sejabis go, tarik sejabis go. Tetap let's go.